Berapa jarak perjalanan seorang dikatakan safar dan diperbolehkan mengqasar sholat? Tidak ada jarak tertentu. Ada, dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Nah, walaupun jaraknya jauh, tapi masyarakat setempat menganggap itu suatu hal yang sudah lumrah, ya, bulak-balik dari satu tempat ke tempat yang dituju. Walaupun jauh, para yakni masyarakat menganggap bahwa itu bukan safar, maka tidak dianggap safar. Walaupun jaraknya dekat, kalau mayoritas masyarakat menganggap bahwa itu safar, maka itu safar. Ya. Bukan berarti yang kita maksudkan, kalau masyarakat menganggap, dalam artian kita harus tanya misalnya, ya, gimana menurutmu, ini safar gak? Oh, bukan begitu maksudnya. Namun kita lihat keadaan kebanyakan mereka. Orang yang melakukan safar itu berbeda dengan seorang yang tidak melakukan safar. Kalau seorang hendak melakukan perjalanan itu kan ada tanda-tandanya, ada persiapan. Ada persiapan khusus yang dia tidak melakukan itu pada saat tidak melakukan safar. Pakaiannya berbeda, ya. Bekalnya ada yang berbeda. Nah, orang yang berjalan menuju ke mana? Ke Rapak misalnya, berbeda kalau seorang hendak berangkat ke Samarinda, iya kan? Biasanya orang apa? Beli aqua misalnya, persiapan minum dan yang semisalnya. Walhasil kelihatan, ya, keadaan seseorang yang hendak melakukan safar. Nah, itu walaupun dekat, kalau memang kebiasaan urfun nas, mayoritas manusia menganggap bahwa itu safar, maka itu safar. Sehingga tidak ada jarak tertentu. Tidak ada jarak tertentu. Barakallahu fiik. Seorang dikatakan safar, apakah diperbolehkan melakukan sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah atau sholatul lail? Nah, boleh. Jumhur ulama mengatakan diperbolehkan. Sekiranya ada seorang dari Samarinda melakukan perjalanan ke Balikpapan, lalu dia menginap di sana kurang lebih satu bulan, apakah dia mengqasar sholatnya selama satu bulan? Naam, dia boleh mengqasar sholatnya. Namun kalau dia mendengarkan panggilan azan, dia wajib datang ke masjid. Dia wajib datang ke masjid dan sholat. Naam, sholat di belakang mukim. Ya, jangan mentang-mentang dia musafir di sampingnya masjid, dan saya di rumah sajalah. Kecuali kalau dia ada udzur, hendaklah dia mengerjakan sholat di masjid apabila dia mendengarkan azan.